إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita akan melanjutkan insyaallah taala menuju halaman yang ke-61 dengan selesainya bab yang disebutkan oleh muallif Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada halaman yang ke-58 dalilul aslil awal. Telah kita selesaikan sampai di halaman yang ke-60. Maka dari itu meneruskan berikutnya ad-dalilu ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala, dalil tentang rububiyyah dan uluhiyyah bagi Allah jalla wa ala. Kita telah tahu tentang makna rububiyah. Masing-masing kita sudah paham karena terus sering diingatkan dan diulang, dipelajari bahwa tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tauhid yang disebut dengan rububiyah. Yang kedua tauhid yang disebut dengan uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was-sifat. Pembagian tauhid dengan 3 bagian itu, jika kita ditanya manakah dalil yang menyebutkannya, apa yang harus kita jawab ketika mungkin ada yang menanyakan kepada kita, antum meyakini atau antum bilang bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3, adakah di sana dalil yang menyebutkan baik Al-Quran maupun Sunnah, apa yang harus kita jawab? Karena membagi sesuatu dengan bagian tertentu, maka tentunya di sana memerlukan adanya dalil, karena itu berupa ilmu. Dan bisa menjawab, bukankah kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini tauhid terbagi menjadi 3 bagian tadi? Maka kita harus siap ketika ada yang bertanya, Pembagian tiga itu dari mana? 6. Man yujib. Naam. Tidak satu pun. Atau mungkin karena malu, karena takut. 6. Ayat 60. Ayat 30. Nah. Naam, kita masih berbicara tentang tauhid tadi karena judul yang disebutkan tentang rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Maka mengingatkan kepada kita pembagian tauhid. Naam, maka jawabannya al-istiqra. Al-istiqra adalah dengan kita hasil apa yang kita ketahui, apa yang kita baca dari seluruh ayat Al-Quran, dari seluruh hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita, yang berbicara atau menyebutkan tentang tauhid pada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka ternyata tidaklah lebih, tidak lepas dari tiga bagian tersebut. 6. Contoh Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengandung tauhid jenis yang mana? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Tauhid rububiyah. 6. Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai pemilik, pengatur, pencipta alam semesta ini. 6. Ar-Rahman Ar-Rahim, berkaitan dengan tauhid yang mana? Tauhid Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Menyebutkan tentang apa di situ? Nama dan sifat Allah, berarti tauhid yang berkaitan dengan al-asma was sifat. Demikian seterusnya, Maliki Yaumiddin. Nah. Dan bukan hanya pada surat Al-Fatihah tapi seluruh ayat Al-Qur'an. Ketika kita cermati ayat ini berbicara tentang ini, khususnya berbicara tentang tauhid, maka setelah kita telusuri, ini masuk dari salah satu atau di antara kedua dari tiga bagian tauhid. Nah, sehingga dengan itu para ulama telah membagi tiga bagian jenis tauhid. Nah, dari apa yang telah dihasilkan, dikumpulkan dari seluruh ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ketika kita telusuri, kita telaah yang berbicara tentang tauhid, maka tidak terlepas dari tiga bagiannya. Maka mengingatkan juga tentang makna tauhid rububiyah. Man yujib, apa tauhid rububiyah? Faddal, ada yang bisa menjawab? Silahkan. Kita sama-sama belajar. Ini masalah yang mendasar. 6. Tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Maka sudah disebutkan di situ, jika ada kata tauhid berarti mengesakan Allah. Ifradullah, mengesakan Allah Jalla wa'ala. Sekarang tinggal apa rububiyah? Rububiyah dari kata Rabb. Allah itu pencipta, Allah itu pengatur. 6. Kaitannya dengan Allah di sini apa? Dengan perbuatan-perbuatan Allah. Berarti mengesakan, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang menghidupkan dan mematikan makhluknya, Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya. Perkara-perkara tadi menyebutkan tentang apa? Af'alullah, perbuatan Allah. Mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Nah, berarti dalam masalah perbuatan itu semua, kita meyakini, mentauhidkan, hanya Allah Jalla wa'ala semata yang bisa melakukannya. Maka ketika seseorang sudah meyakini ini, berarti dia sudah bertauhid dari sisi rububiyyah. Yang dengan tauhid ini, belum menjadi jaminan seseorang masuk sebagai muslim. Belum dikatakan sebagai seorang muslim. Mengapa demikian? Karena keyakinan ini juga diyakini oleh kaum musyrikin Quraisy di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala in sa'altahum, jika engkau tanya kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, fasayaqulunallah, niscaya mereka betul-betul akan menjawab dengan seyakin-yakinnya bahwa itu yang melakukan adalah Allah. Tapi masih musyrik. Tapi tidak dikatakan sebagai muslim. Kenapa? Karena belum meyakini tauhid jenis yang berikutnya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dari kata ilah. Apa definisi tauhid uluhiyah? Ifradullah, mengesakan, mentauhidkan Allah pada seluruh bentuk-bentuk ibadah. Begitu simpelnya. Mengharuskan setiap diri ketika dikatakan bertauhid, maka dia bertauhid uluhiyah secara benar dengan mengesakan, menjadikan bagi Allah satu-satunya semata, dialah Allah yang diperuntukkan baginya di dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah. Mengesakan, mentauhidkan Allah pada seluruh bentuk-bentuk ibadah. Nah, jika seseorang memperuntukkan salah satu jenis ibadah saja, atau salah dua, atau salah tiga, jenis ibadah itu banyak. Ada yang namanya berdoa, itu ibadah. Ada yang namanya permintaan tolong, naam, al-isti'anah, kemudian al-istighatha, permintaan bantuan, al-isti'adha, permintaan perlindungan, ar-raja, al-khawf, rasa harap, rasa takut, al-khudu', al-khusyu', naam, ketundukan dan kekhusyuan. Kemudian salat, zakat, puasa, haji, nazar-nazar, penyembelihan-penyembelihan, dan sekian masih banyak seluruh bentuk ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka jika dia mungkin salat, dia juga zakat, dia juga sudah melakukan umrah beberapa kali haji, tapi dia masih di dalam masalah doanya, dia menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dengan perantara-perantara para wali, para orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Maka menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan perantara yang terlarang, dan dia terjatuh penyimpangan dalam masalah ibadah. Walaupun dia sholat. walaupun dia sedekah dan sebagainya. Bisa dipahami, tauhid uluhiyah mengesakan Allah pada seluruh bentuk-bentuk ibadah. Harus diperuntukkan hanya kepadanya. Maka untuk melakukan proses ini bertauhid uluhiyah, harus seseorang mempelajari tauhid. Yang salah satu bagiannya mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada lusa kemarin, kitab tauhid, mengupas, membahas masing-masing jenis tauhid dan lawan dari tauhid. Nah, untuk semakin kita akan terkorek pada diri kita, apakah kita memang betul-betul selama ini sudah bertauhid ataukah belum, atau masih di sana sini ada yang ternodai. Dan agar dipahami, tauhid itu bukan saja mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Bertauhid bukan hanya kemudian tidak menyembah berhala, patung, bebatuan dan semisalnya, tapi masih ada jenis-jenis lain yang bisa menodai ketauhidan. Maka kewajiban setiap diri untuk belajar. 6. Belajar dan diingatkan terus tauhid setiap saat, dari yang pertama sampai yang terakhir tanpa henti-hentinya. Mengingat masih kita dapati sekian sebagian dari mereka yang mengaku sebagai muslimin, akan tetapi tauhidnya masih ternodai dari bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, mengesakan Allah Jalla wa'ala pada nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, baik di dalam Al-Quran maupun melalui sabda atau hadis Rasulnya, kita imani dengan sebenarnya, dengan apa adanya. 6. Yang kemudian nanti akan ada patokan-patokan berikutnya, tanpa mentakwil, tanpa mentakwid, tanpa mentakyif, dan perkara-perkara yang menjadi patokan di dalam masalah al-asma wa sifat. Baik, kita kembali kepada judul, bahwa dalil tentang masalah rububiyah dan tentang uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wal-naharu wal-shamsu wal-qamaru. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. مؤلف شيخ الإسلام rahimahullah ta'ala sebutkan 3 dalil pada surat yang berbeda dan kita bahas satu persatu. Surat yang pertama pada surat Fussilat, yang baru saja ayat kita dengarkan dan kita baca pada ayat ke-37. Dan berikutnya nanti surat Al-A'raf ayat ke-54. Dan berikutnya nanti surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Untuk lebih meningkatkan kualitas, naam, antum persiapkan di rumah. Antum buka masing-masing surat dengan ayat yang sudah diisyaratkan itu, lihat penafsirannya. 6. Wajibul manzili sebagai PR buat kalian. Lihat penafsiran surat Al-A'raf 54 nanti. 6. Lihat pula surat Al-Baqarah 21-22. 6. Jadi membukanya kitab ini bukan 2 pekan sekali, tetapi setiap waktu kalian buka-buka, kalian kaji ayat Allah Jalla wa'ala, kalian telaah masing-masing kata demi kata dan juga penafsirannya. Kalian baca, kalian persiapkan yang nanti pada saatnya nanti sudah ada gambaran di benak kita tentang penafsiran itu. Sehingga ketika disampaikan, dijelaskan, sudah ada persiapan dan kepahaman yang baik. Kita mulai pada Fussilat 37. Fussilat itu adalah surat yang ke-41. Wa min ayatihi. Di situ ada kata min. Kita pernah sebutkan bahwa min salah satu artinya adalah tab'id. Tab'id adalah sebagian. Sehingga dalam bahasa kita diartikan dan di antara. Berarti bukan belum semuanya, tetapi di antaranya. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya Allah. Apa makna ayat? Apa definisi ayat secara bahasa? Al-alamah, alamat, tanda. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, dan juga matahari dan bulan. Kita lihat penafsiran atau penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadza dalilun ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Ayat ini sebagai pendalilan tentang rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah. Maksudnya bagaimana dalil tentang rububiyah? Di kalimat mana ditunjukkan? Sementara kita sudah paham makna rububiyah. Adanya penciptaan Allah Jalla wa'ala berupa apa? Malam, siang, matahari, bulan. Bukankah itu kaitannya dengan rububiyah? 6. Dan juga berkaitan dengan uluhiyah yang belum kita bahas. Nanti kelanjutannya. La tasjudu. Jangan kalian sujud kepada itu semua. Perintah untuk bertauhid, larangan dari perbuatan syirik. Berkaitan dengan apa? Uluhiyah. Hadza dalilun ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Fahimtum? Maka Syekh Fauzan memberikan definisi masing-masing kata. Beliau awali dengan asy-syams. Apa asy-syams? Matahari itu adalah al-kaukab al-azim. Bintang yang sangat besar. Alladhi yudhi'u. Alladhi yudhi'ul kaun. Yang menerangi alam ini. Sirajan wahhaja. Apa siraj? Apa wahhaj? Sama-sama artinya hampir sama. Yang terang. Pelita yang terang. Sebagaimana terambil dari surat An-Naba ayat ke-13. Waja'alna sirajan wahhaja. Surat An-Naba. Dan kami jadikan matahari itu sirajan wahhaja, pelita yang amat terang. 6. Sinar yang begitu kuat, begitu besar terangnya, cahayanya. Maka dikatakan sirajan wahaja. Itulah matahari. Al-kaukab alladhi yudhi'ul kaun. Sirajan wahaja. Wal-qamar nurun yudhi'ul lail. Cahaya atau sinar yang menerangi malam. Wa yudhi'ut tariq. Dan menerangi jalan yang tadinya gelap gulita agak terlihat mulai ada cahaya disebabkan dari al-qamar yudhi'ut tariq lin-nas, menerangi jalan bagi manusia. Wa min masalihima aidha, dan di antara masalih, apa masalih? Jamak dari kata maslahatun. Apa maslahatun? Ya maslahat dalam bahasa kita, terambil dari bahasa Arab. Maslahatun jamaknya masalih. Wa min masalihihima, dan di antara kemaslahatan-kemaslahatan keduanya, maksudnya matahari dan bulan tadi, aidha di antara kemaslahatannya juga, islahul kauni, memperbaiki alam, kondisi alam jadi baik dengan keduanya, bi asjarihi wa thimarihi wa biharihi, dengan keberadaan pepohonannya, demikian pula buah-buahannya, dan juga lautannya. Semua membutuhkan keduanya. Bagaimana pohon bisa tumbuh tanpa keduanya? Tanpa ada sinar. Bagaimana demikian juga akan, bagaimana mungkin akan tumbuh buah-buahnya? Bagaimana pula lautan akan jadi baik tanpa keduanya? Maka ketahuilah itu semua dampak dan pengaruh yang begitu besar dari keduanya. Falau ikhtafat asyams anil kaun, seandainya matahari itu tersembunyi dari alam ini, la tadarrar al kaun, niscaya alam ini akan mudarat, akan rusak. Wa fasadat, dan akan rusak, kathirun min ma'ayishin nas, banyak dari ma'isyahnya manusia. Tidakkah kita sadari bahwa mata pencaharian kita itu tidak terlepas atau ada kaitannya dengan keduanya? 6. Wannahara ma'asha wallayla libasa, ketika waktu siang kalian mencari ma'isyah, ketika waktu malam kalian beristirahat. Maka berpengaruh besar kepada ma'isyah manusia, wa masalihihim, dan maslahat mereka. Kalau sudah disebut maslahat, dari segala sisinya, kondisi badan kita dan sebagainya tidak lepas dari sinar keduanya. Untuk bisa tegap, untuk bisa sehat. Nah, walau ikhtafa al-qamar kadhalik, demikian pula ketika al-qamar itu ikhtafa, tersembunyi pada kita. Fihi manafi' lithimar wal asjar, padanya manfaat-manfaat, lithimar untuk buah-buahan, dan juga al asjar pepohonan. Di situ ada kata manafi'. Apa manafi' itu? Manfaatun, jamak dari kata manfaatun. 6. Maka manfaat itu juga dari bahasa Arab, manfaatun manfaatani manafi' jamaknya. Ya. Maka padanya sekian banyak manfaat. Kalau sudah dikatakan banyak berarti lebih dari dua. Enam. Min ma'rifatil hisab. Juga diantaranya adanya al-qamar untuk mengetahui al-hisab, perhitungan waktu. Dibuktikan dengan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Yunus ayat yang kelima. Surat Yunus itu adalah surat yang ke-10. Wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. 6. Dan kami telah jadikan matahari itu sebagai dhiya, sebagai yang bercahaya dengan kuat. Wal qamara nuran. Kalau matahari Allah sebut dengan dhiya, kalau nur, kalau al-qamar Allah sebut dengan nur. 6. Karena dhiya cahaya yang disertai dengan panas yang kuat. Beda dengan sinarnya al-qamar. Maka al-qamar dikatakan nur. Wal qamara nuran. Wa qaddarna wa qaddarahu, dan ditetapkan juga manazil. Manazil adalah tempat-tempat. 6. Munculnya bulan. Lita'lamu, agar kalian itu tahu. Adadas sinin. Adad adalah bilangan. As-sinin, tahun. Wal-hisab, dan juga kalian bisa mengetahui perhitungan waktu. Ini ayat menyebutkan salah satu hikmah atau fungsi al-qamar. Wal-qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab. 6. Dengan belajar kita jadi tahu, dengan belajar kita jadi diingatkan salah satu makhluk Allah ini. Disebutkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala pada Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'aluna, mereka bertanya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Maka nanti kita jumpai di dalam beberapa ayat terulang kata yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil mahid. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, bulan sabit. Qul, katakan, jawab, hai Muhammad, kepada mereka tadi yang bertanya. Hiya, dia itu, yakni al-ahillah, mawaqitu linnas. Adalah mawaqit, tanda-tanda waktu untuk manusia. 6. Wal hajj, sekaligus untuk menentukan waktu haji, bulan-bulan haji. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa fil ahillah maslahatun. Maka pada ahillah, hilal, itu adanya maslahat. Lima'rifatil mawaqit wal ajal. Untuk mengetahui tanda-tanda waktu dan juga untuk mengetahui ajal. Kapan saatnya? Ajal ad-duyun. Tentang ketetapan waktunya ad-duyun. Perhitungan hutang. wa ajalul idat, dan ketentuan al idat. Al idat masa iddah, al idat lin nisa, masa iddahnya bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang diceraikan oleh suaminya, berapa masing-masing iddahnya sudah Allah tentukan di dalam Al-Qur'an, yang penentuan itu melalui bulan. 6. Wa mawaqitul ibadat wassiyam wal hajj, dan juga tanda-tanda waktu dalam urusan ibadat, ibadah-ibadah. Dan juga as-siyam, siyam. Apa kaitannya dengan siyam? Ru'yatul hilal, kapan masuk satu Ramadan, kapan mengakhirinya, kapan masuk satu Dzulhijjah, sehingga kapan tibanya 9 Arafah. 6. Kulluha tu'raf bil hisab, yang semuanya diketahui melalui hisab, perhitungan waktu. Al-mabniyyu ala hadaini an-nirain, yang berlandaskan oleh dua cahaya tersebut, matahari dan bulan, asy-syamsu wal qamar. Fal hisabu asy-syamsi wal hisabu al-qamari fihima masalih lil khalqi ajma'in. Hisab secara syamsi, secara perhitungan matahari, maupun hisab secara qamari, perhitungan bulan, fihima, pada keduanya, masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, lil khalqi ajma'in, untuk seluruh makhluknya. Nah, Allah Jalla wa'ala tidak ciptakan sesuatu itu dengan sia-sia, melainkan dengan tujuan hikmah yang begitu besar, untuk bisa tahu dan kita bisa menyadari dan meresapi, salah satunya dengan talabul ilmi, dengan belajar. Kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dari hadith-hadith Nabi, melalui majlis ta'lim semacam ini. Hadirnya kita walaupun maghrib sampai isya, mudah-mudahan menjadi catatan amal saleh. Hadirnya kita di dalam majlis ilmu adalah amalan ibadah yang besar, lebih baik dibandingkan salat qiyamul lail, lebih baik dibandingkan bersedekah dengan emas dan perak. Sungguh sayang ketika seseorang melalui begitu saja, kemudian dipentingkan dengan kesibukan yang lainnya, diterlantarkan ta'lim, padahal hanya beberapa saat saja, kurang dari 1 jam setidaknya maghrib dan isya. Kapan lagi kita akan menyempatkan dalam keseharian? Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berikutnya, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya Allah, as-samawatus sab', as-samawat itu jamak dari kata as-sama, langit-langit. Berarti ternyata langit itu bukan satu lapis, tapi as-sab'u, 7. Mau tahu buktinya? Qala Allahu Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapisan langit. Wa minal ardi, dan dari bumi pun mitslahunna, Misal apa? Misal. Mislahunna, semisal itu juga. Hunna kembali kepada kata as-sab'u, kata tujuh. Berarti bumi juga tujuh lapisan. Dengan dalil wa minal ardi mislahunna. Hunna salah satu ganti, salah satu kata ganti, jamak muannats, kembali kepada kata as-sab'. Demikian ini juga termasuk prinsip akidah bahwa meyakini keberadaan langit dan bumi dengan tujuh lapisannya. Surat At-Talaq ayat ke-12 dalilnya. Surat At-Talaq adalah surat ke-65. Berikutnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Surat Al-Mulk ayat ke-3. Al-Mulk adalah surat ke-67. Alladzi khalaqa, yang mana dia Allah telah menciptakan, sab'a samawat, tujuh langit, tibaqa, berlapis-lapis. Berkata Syekh Saleh, ba'duha fauqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Terus begini. As-sama ad-dunya, yang ada kelihatan di atas kita, langit dunia. Thummallati taliha, kemudian datang langit yang berikutnya. Ila as-sabi'ah, sampai langit ketujuh. Langit dunia, langit berikutnya, langit berikutnya. Kira-kira berapa meter jaraknya langit dunia ke langit berikutnya? 1 kilo? Perjalanan 500 tahun. Berapa jaraknya langit kedua ke langit ketiga? 10 kilo? 500 tahun juga. 6. Maka jangan bayangkan, sungguh lapisannya bukan dekat satu dengan yang lainnya, tapi begitu jauh. Nah, menunjukkan demikian besar ciptaan Allah yang namanya langit, yang kelihatan saja tidak tahu di mana ujungnya. Kesana langit, kesini langit, pergi kesana langit, kesana langit. Nah, itu baru langit dunia. Wa fauqal jami' arsyur rahman subhanahu wa ta'ala. Dan di atas semuanya itu, di atas tujuh lapisan langit, arasnya Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, subhanahu wa ta'ala, ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arasnya. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat, dan semoga dengannya kita semakin diperkuat tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.